الله تعالى أصله. باب التعجب. Kata beliau, bab at-ta'ajjub. Takjub, kita bilang. Arab, ta'ajjub. Lahu sigotan. Ini yang kias. Dia punya dua bentuk. Ini yang kias. Kalau si ma'i tidak terbatas. Kalau si ma'i tidak terbatas. Jadi ta'ajjub punya dua sigoh. Dan ini sudah dari buku Mutamimah. Seperti itu. Pertama, ma'af alif. Zaidan. Sama maaf al, itu saja, cuma kelima singkat lengkapnya, maaf al Zaid. Itu dia ta'ajub terhadap Zaid. Irobnya, beliau langsung terangkan, ma mubtada bimakna syai'in. Ma di sini mubtada bermakna sesuatu. Af'al fi'il madhi fa'ilu domir ma. Fa'ilnya ada domirnya ma, maksudnya domir yang kembali ke ma. Wa Zaidan maf'ul bih. Zaidan mansub sebagai maf'ul bi. Wal jumlatu khobar ma. Dan jumlah setelah ini af'al Zaidan, ini adalah khobarnya apa? Ma. Karena ma ta'ajub adalah mubtada. Wa huwa, terus setelah itu wa'af'il bi. Wa'af'il bi wa huwa bima'ana ma'af'al. Ini sama maknanya. Sama maknanya. Ya. Wa asluhu af'ala ay sarada kada, itu dia jadi memiliki demikian. Artinya af'al kan bermakna ya memiliki, yang telah lewat di pembahasan wazan fi. Iya. Jadi ketika menggunakan af'al ay sarada kada, misalnya awraqus syajar, pohon memiliki daun. Ya, pohon memiliki daun. Sama dengan kalau kita katakan al-ban al-ibil, itu ibil memiliki air susu. Iya. Ka'akud dal-ba'ir ay soroda guddah, itu dia memiliki guddah. Iya. Ini artinya, arti dasarnya ini, arti dasarnya. Kemudian setelah itu faguyirotil lakab, faguyirol lakab. Maksudnya sekarang diceritakan, kenapa jadi af'il? Aslinya adalah apa? Af'al. Kenapa jadi af'il? Maka diubah lafadznya. Itu menjadi af'il. Wazidatil ba' fil fa'il. Dan ditambahkanlah ba' pada fa'il. Li islahil lafad. Untuk memperbaiki apa? Lafad. Kan kalau dia af'al, butuh fa'il dari apa? Tapi kalau af'il, tidak butuh fa'il zahir. Karena dia fil af'al. Amr lafadznya ketika sudah diubah ini bentuknya jadi bentuk fil amr, kan begitu? Ya, namanya fil amr tidak akan pernah merupakan dhamir. Maka supaya bagus lafadznya ditambahkan huruf jar pada fa'ilnya tadi. Jadi asalnya af'ala zaidun ketika diubah menjadi af'il fil amr bentuknya madhi maknanya ta'ajjub, maka pada fa'ilnya diberikan apa huruf jen ba supaya memperbaiki apa lafadznya. Famin tamma lazimat huna, oleh karena itu dari sinilah di sini wajib, wajib di sini maksudnya wajib dikasih bi. Ia bikila fi fa'il kafa, berbeda dengan fa'ilnya kafa. Ya, kafa kan selalu kafa billahi, padahal Allah itu adalah lafzul jalalah fa fa'il, tapi biasa dikasih huruf jer, kafa billahi. Tapi di situ tidak wajib. Boleh untuk katakan kafa Allahu. Paham? Kalau di sini wajib. Kenapa? Karena bentuknya yang sudah diubah ke mana? Ke fi'il amma. Karena bentuknya yang sudah diubah ke fi'il amma. Ini bedanya. Wa innama yubna fi'il ta'ajub wasmu tafdil. Tidak lain fi'il ta'ajub dan isim tafdil dibangun. Maksudnya sumbernya diambil. Min fi'il sulati musbatin. Mutafawitin tamid mabni lil fa'il walaysa ismu fa'ilihi ala af'al. Syaratnya, maksudnya syarat fi'il yang bisa dibuat ke fi'il ta'ajub, demikian pula isim tafdil. Syaratnya harus dia fi'il sulati, sudah. Berarti fi'il keluar isim sulati, berarti keluar yang di atas sulati. Ya, musbatin, dia musbat, tidak boleh manfi. Tidak boleh apa? Manfi. Mutafawitin harus bisa bermakna bertingkat, berjenjang, karena kita membandingkan. Ini lebih tinggi dari ini lebih panjang, ini lebih pendek, ini lebih kurus, ini lebih gemuk, ini lebih utama, ini lebih berilmu. Paham? Harus punya apa? Tafawut, tingkatan. Kalau tidak ada tingkatannya, cuma sejajar satu saja, tidak boleh. Tidak boleh. Tam, dia harus fil-fil tam, karena fil itu kan ada dua. Ada fil nakis, seperti kan ada saudara-saudaranya. Iya. Ada fil apa? Tam. Ya, tam, selain kanan saudara-saudaranya. Mabanilil fa'il, maksudnya fi'il ma'lum. Tidak boleh diambil dari fi'il apa? Majhul, jadi isim fi'il ta'jub. Demikian pula isim tafdhil. Tidak boleh diambil dari fi'il majhul, dia diambil dari fi'il ma'lum. Lais mufa'ilihi, laisas mufa'ilihi ala af'al. Isim fa'ilnya tidak di atas wazan af'al. Karena kadang, ya, isim fa'il itu di atas wazan apa? Af'al. Misalnya kalau asalnya dari fa'ula, kalau asal katanya dari fa'ula, biasanya isim fa'ilnya berwazan apa? Ada isim fa'ilnya berwazan af'al. Paham gak ini? Jelas ini? Ya? Kalau kata fa'ula, biasa isim fa'ilnya di atas wazan af'al. Artinya sekarang, harus isim fa'ilnya fa'in. Atau yang lain. Yang jelas, tidak boleh ketika isim fa'ilnya af'al. Tidak boleh ketika isim fa'ilnya af'al. Iya. Jadi isim fa'ilnya tidak boleh berwazan apa? Af'al. Tidak boleh. Iya. Ini syaratnya. Ini syarat. Saya ulangi. Fi'il ta'ajjub. Ini tidak ada di mutamimah. Fi'il ta'ajjub. Sekaligus isim tafdhil. Fi'il ta'ajjub. Atau isim tafdhil. Dia bisa dibuat dari fi'il. Pertama syaratnya harus sulat. Kedua harus musbat, tidak boleh diawali penafian sebelumnya. Ketiga harus mutafawid, bisa bertingkat dalam makna. Yang keempat tam, ya harus tam tasarufnya. Yang kelima mabni lil fa'il, bukan majhun. Tam. Yang selanjutnya laisa ismu fa'ili ala af'al, isim fa'ilnya tidak di atas bentuk af'al. Paham syaratnya ini? Tidak di atas bentuk af'al. Ini syarat-syaratnya. Yang mana intinya sebenarnya cukup kita katakan karena membahas bentuknya ini, syaratnya ini bagiannya sorok. Bagiannya apa? Sorok. Dia diambil dari mana? Bagiannya sorok. Inti daripada kita di sini sebenarnya, namanya fi'il ta'ajjub itu kan bentuknya dua. Af'al dan apa? Ma'af'al dengan af'il. Gitu saja. Tapi itu diambil dari mana? Itu urusan sorok tapi belum bawakan. Belum bawakan. Disorok dibahas. Syarat. At-ta'ajjub tafa'ul minal ajab. Ta'ajjub itu tafa'ul. Amat, namanya. Kamu sibukkan banyak orang. Disuruh itu biar satu. Sini, Mak. Jangan. Tadi mana kelasnya? Disuruh satu itu. Banyak orang disibuk. Baik. Jadi, at-ta'ajjub tafa'ul. Minal ajab. Dia adalah bentuk apa? Tafa'ul. Tahu tafa'ul kan? Dari kata tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Yang mana asalnya ini tafa'ul dari al-fa'al. Al-ajab. Yaitu fa'al. Tahu tak? Fa'alun. Iya. Karena ini tafa'ul tambahan ta' dan satu huruf sejenis dengan ain. Iya. Kan begitu? Ini perlu terangkan dulu. Walahu alfadun kathirah. Goyu mubawabin lahafin nahu. Dia memiliki lafaz yang sangat banyak. Tidak dibuat babnya dalam nahu. Dia memiliki lafaz yang sangat banyak. Tidak dibuat babnya dalam nahu. Kekauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Kaifa takfuruna billah. Ini yang simak ini. Bagaimana kalian kafir terhadap Allah? Ini bentuk apa ini? Ta'ajub, dia ta'ajub. Bagaimana mereka kafir kepada Allah padahal Allah menciptanya, Allah memberinya rezeki, Allah yang mengatur seluruh urusannya. Jelas ini? Ini bentuk ta'ajub. Ya, wa qawlihi alaihi salatu wasalam subhanallah. Nabi ta'ajub ini. Innal mu'min la yanjus hayyan wa mayyita. Belum ta'ajub terhadap Abu Hurairah. Karena waktu itu Abu Hurairah menghindar saat bertemu dengan Nabi SAW dan dia katakan saya tadi junub. Nabi mengatakan subhanallah. Nabi ta'ajub dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Hurairah. Paham gak ini? Ini bentuk ta'ajub. Ini simai. Ini simai. Wa qawlihim dan perkataan orang Arab. Walillahi darrum. Biasanya kalau orang Arab ta'ajub. Walillahi darrum. Farisan. Tinggal dinama, kasih nama orang setelahnya. Farisan, Ahmad, Zaid, Bakr. Kata ini walillahi darrum. Ini apa? Bentuk apa? Ta'ajub. Simai. Yang didengar dari orang Arab. Waqali syair, demikian pula perkataan penyair misalnya, ya sayyidah, ma'anta min sayyid. Muatta'al aknafi rohbad dara, rohbad dira. Lihat, ya sayyidah, ma'anta min sayyid. Dia ucapkan ini, dalam keadaan apa dia? Ta'ajub terhadapnya. Ya, jadi, ini wal muwab, wal mubawab, lahu finnah sigotan. Yang dibuat bafnya dalam nahwu hanya dua-dua bentuk saja. Jadi bentuk simai sangat banyak. Yang dibuat di nahwu hanya dua saja. Karena dua inilah yang kias. Dua inilah yang apa? Yang kias. Yaitu ma'af al-zaidan dan af'il bih. Di zaid bisa begitu. Ya, tergantung siapa yang antum ingin ta'ajub. Siapa yang antum ingin ta'ajub. Fa'amma sigatul ula fa'ma isim mubtada. Fa'ma isim mubtada. Maka ma adalah isim mubtada. Waktu lifati ma'na ala madhahabai. Berselisih tentang maknanya di atas dua madhab. Ahaduhuma salah satunya annaha nakiratun tamatu. Dia nakiroh tamah. Nakiroh sempurna. Bima'na syai'un. Bermakna sesuatu yang antum ta'ajubi. Paham? Sesuatu yang antum ta'ajubi. Wa ala hadzal qaul di atas pendapat ini fama ba'daha minal khabar fama ba'dahu wal khabar apa istilahnya adalah khabar kalau antum maknakan seperti ini maka istilahnya adalah iromnya apa khabar wa jazal ibtida'u biha dan boleh memulai dengannya ya itu boleh dia dijadikan sebagai apa mubtada imma limatihi min makna ta'ajjub apakah karena padanya terdapat makna ta'ajjub kama qalu fi qouli syair sebagaimana yang mereka katakan pada perkataan penyair ajabun litilka qodiyatan wa iqamati fikum ala tilkal qodiyati ajabu dia ini ta'ajub iya ini sama mirip dengan tadi artinya ajabun itu mubtada padahal dia adalah apa nakira atau marifah ha nakira karena kalau dia makna ta'ajub itu boleh mengawalinya dengan apa nakir. Tidak ada masalah. Ini termasuk musawwik berarti. Ini termasuk apa? Musawwik. Kan ma masalahnya, masalahnya. Ma maknanya syai'un. Nakir atau marifah? Hah? Nakir. Itu dibolehkan. Paham? Kenapa dibolehkan? Karena di dalamnya terdapat makna apa? Ta'ajub. Kalau di dalamnya terdapat makna ta'ajub, boleh. Ini termasuk musawwik yang tidak disebutkan sebelumnya. Kan musawwik sebelumnya kan, kalau ada nakir dikhususkan atau umum. Paham kan? Itu kesimpulan dari Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Ini makna yang pertama. Wa imma li'anna hati kuatil mausufah. Atau karena dia itu berada dalam kekuatan yang disifati. Ingat? Boleh munada, boleh mubtada nakirah kapan? Di antara yang disebutkan. Kalau dia mausuf, mausufah. Seperti sebelumnya. Wala abdun mu'minun khairun. Paham? Ah, ini sama ini. Boleh dimulai dengan nakiro bukan karena ada makna ta'ajub tapi karena dia disifat berada dalam kekuatan yang disifat. Jelas ini berada pada kekuatan yang disifat. Masya Allah. Iya, ini pendapat kedua. Ibil makna karena maknanya syai'un adzim hasan zaid sesuatu yang agung jadi adzim itu na'atnya sesuatu yang besar. Iya. Bagusnya itu Zaid. Kan antum ta'ajub pada apa? Zaid. Ya, keindahannya, kegantengannya Zaid. Kama qalu sebagaimana mereka katakan fi pada contoh syarrun ahar. Syarrun ahar danab. Sama ini. Mirip. Dan syarrun mubtada. Kok bisa dia nakira? Karena dia berada dalam kekuatan apa? Mausufah. Ada sifat yang dihilangkan. Jelas ini. Boleh sama dengan itu. Boleh. Ina makna, sungguhnya maknanya syarun adzim aharrodana. Apa maknanya? Jadi dia boleh sebenarnya, kenapa? Karena dia adalah mausufa, ada sifat yang dihilangkan. Ini pembahasan kalau antum irob ma pamah nakirob. Paham gak ini? Kalau dia adalah apa? Nakirob. Bermakna apa? Syai'un, maka boleh antum katakan dia adalah musawwibnya karena dia apa? Bermakna ta'ajub, atau yang kedua ada na'at yang dihilangkan. Atani anna tahtamilu salatat aujub. Yang kedua bisa mengandung tiga sisi. Ahduha salah satunya takuna nakiro tamah dan nakiro sempurna. Kama kola si bawai, sebagaimana dikatakan oleh si bawai. Watani yang kedua antakuna nakiro mausufah. Yang kedua bisa saja nakiro mausufah. Wabil jumlah tiba adaha. Bil jumlah tiba adaha dengan jumlah setelahnya. Iya kan? Kalau ada nakiro setelahnya ada jumlah, maka jumlah itu apa? Jumlah itu apa? Nah. Iya? Wasalit yang ketiga, jadi bukan na'atnya mahdu. Kalau tadi kan pertama na'atnya apa? Mahdu. Kalau ini memang setelahnya itulah yang menjadi apa? Nah. Wasalit yang ketiga, antakuna ma'arifatan mausulatan. Bil jumlah tilat ibadah. Bisa saja adalah dia ma'arifah mausulah. Maksudnya dia berupa isi mausul. Ma. Tahu? Isi mausul mustarok. Iya. Kalau dia isi mausul mustarok, nakira atau ma'arifah? Nakira atau ma'arifah? Hah? Ma'rifah. Berarti setelahnya apa? Kalau isi mausul. Ya, berarti setelahnya silatul mausul. La mahala minal irob. Kalau begitu. Tadi kan mubtada khobar. Paham ini? Ini enggak. Wa ala hadainil wajahain fal khobar mahdub. Maka di atas dua sisi ini, maka khobarnya dihilangkan. Iya kan? Karena setelahnya silatul mausul. Wal ma'ana syai'un hassana zaidan azim. Lihat. Syai'an sesuatu yang indah dari Zaid sangat agung, sangat besar. Au alladhi hassana Zaid syai'un azim. Boleh. Wahada qul Aqfash. Ini adalah pendapat dari apa? Al-Aqfash. Ini irobnya ini. Belum berbicara tentang apa? Irobnya. Tergantung antum bilang. Antum katakan dia mubtada setelahnya berarti khobar. Antum katakan dia adalah iya, nakiro tapi setelahnya adalah na'at. Berarti setelahnya mahalnya sama dengan pertama. Belum ada khobarnya. Antum katakan dia mausulah, berarti setelahnya silatul mausul, berarti belum ada apa? Khobarnya. Intinya kalau belum ada khobarnya, takdirkan khobar. Dan kalau irob pertama tadi dia mubtada, setelahnya berarti langsung khobar. Ini sisi irobnya ini ma. Sisi irobnya apa? Ma. Bisa saja seperti itu, tergantung nanti apa yang dipilih. Wa amma af'al. Sudah ma, sudah selesai. Adapun af'al. Faza amal kufiyun. Maka orang-orang kufa menyangka. Orang-orang kufa menyangka anna usmun. Dia adalah isim. Nah, ini salah. Bidalili annahu sogor. Mereka bilang itu adalah isim dengan dalil bahasanya dia bisa ditasgir. Kalau mereka bilang ma uhayisinah. Dia tasgir. Dia atas wazan apa? Fu'ain. Paham? Ini dia atas wazan fu'ain. Iya? Wa ma umayhi umayliha. Iya? Uhayisinah betapa bagusnya. Umayliha betapa cantiknya. Sama. Iya? Wa za'ama al-basriyun annahu fil madi. Orang-orang Basra menyangka dia adalah fil madi. Wa sahih. Dan itu yang benarnya. Karena itu yang cocok. Dia adalah apa fil? Madi li'annahu mabni al-fath. Karena dia mabni al-fath. Law kana isman lartafa al-annahu khobar. Iya kan? Kalau seandainya dia isim, maka dia akan diropa sebagai apa? Dia akan diropa sebagai apa? Khobar. Wa li'annahu yalzamuhu ma'ayya'il mutakallim nunul wiqaya. Ini dalil kedua yang menunjukkan dia adalah fil. Karena dia selalu bersama nun liqoyah. Kalau bersama ya mutakallim. Begini. Kalau doroba, sama dengan ya mutakallim, antum bilang apa? Doroba, sama dengan ya. Hah? Apa? Tidak boleh dorobi. Fi'il tidak boleh di kasro. Harus antum masukkan apa? Nun liqoyah. Nun penjaga fi'il dari kasro. Jadi, doroba tambah ya mutakallim. Hah? Dorobani. Paham? Fataha. Fatahani. Gosala. Gosalani. Goparo. Goparani. Ab'ala. Ab'alani. Ab'alani. Paham? Itu menunjukkan dia adalah apa? Fi'il. Karena kalau dia isim, tidak perlu ada nun wikoya. Karena isim boleh di kasro. Ini dalil Basri. Dan ini yang benarnya. Iya kan? Paham ini? Pertama, mabni di atas fatah. Kalau seandainya isim pasti di dhamma. Satu. Dua, Karena dia ketika bersama dengan yang mutakalim dipakaikan apa? Nun wikoya. Nah, isim kalau bersama dengan nun yang mutakalim tidak perlu nun wikoya. Jelas ini? Ini adalah dalil yang kuat. Iya, dalil yang kuat. Yukol ma'af koroni ila abdillah. Lihat. Wala yukol ma'af kori. Tidak boleh. Wa ammat tasgir. Adapun kata mereka tadi dengan dalil ditasgir. Adapun tasgir fasyadun, maka itu salah. Paham? Maka itu adalah apa? Salah. Wajuhu annahu ala wazni. Dan wajuhu annahu asbah al-asma umuman. Sisinya bahwasanya dia itu serupa dengan isim secara umum. Bijumudihi dengan jamitnya. Iya kan? Secara keseluruhan dia serupa dengan isim karena dia adalah apa? Dia bentuknya apa? Jamit. Tahu jamit? Lawan dari mutasori. Sementara fi'il kebanyakannya apa? Mutasori. Wa annahu la masdar lahu. Ditambah lagi dia tidak punya masdar. Iya. Wa asbah af'al taqdir khususon. Dan dia mirip dengan af'al taqdir. Af'al isim taqdir. Paham? Karena isim taqdir bentuknya apa? Af'al. Mirip ya kan? Mirip dengan af'al dari isim taqdir. Secara khusus. Bikauni ala wazni. Bikauni ala wazni. Karena dia di atas apa? Wazannya. Iya. Wa bidalalati ala ziyada. Karena dia bermakna apa? Lebih. Ketika antum ta'ajubkan berarti ada sesuatu yang lebih. Karena kalau biasa-biasa saja tidak mungkin kita apa? Ta'ajub. Jelas ini? Berarti mirip. Mirip. Wabikauni himalayu benayan illa mimmastak malas surutam ya'ati dikruha. Karena juga keduanya tidak boleh dibangun, dibuat itu kecuali dari apa yang sempurna syarat yang akan datang penyebutannya. Wabi ahsana domir mustatir. Pada kata ahsana ada domir mustatir. Bi'ittifaq marfu alal fa'iliyah. Yang mana domir itu adalah marfu sebagai apa? Marfu sebagai apa? Fa'il. Roji'un ila ma. Yang kembali kemana? Ke ma. Wahuwa alladhi dallana ala ismiyatiha. Dan inilah yang menunjukkan atas isimnya. Isimnya siapa? Inilah yang menunjukkan kepada kita atas keisimannya dia. Siapa dia? Ma. Paham? Ma ta'ajub itu adalah isim atau huruf? Paham? Dia adalah isim. Dari mana kita tahu apa dalilnya? Karena bisa kembali kepadanya apa? Domir. Sudah pernah lewat di awal buku dulu. Kita berdalil akan isimnya mahma. Kita berdalil akan isimnya mahma. Karena dia bisa kembali padanya apa? Domir. Paham gak ini? Itulah dia, Masya Allah. Jadi perhatikan ha itu kembali ke ma. Ha kembali ke ma. Li'anna domirillah ya'udu illa alal asma. Karena namanya domir tidak pernah kembali kecuali pada siapa? Isim. Wa zaidan maf'ulun bi. Dan zaidan maf'ulun bi al-qaul bi anna af'al fi'il madi. Ya, di atas pendapat kalau af'al adalah fi'il madi. Wa musyabbah bil maf'ulun bi al-qaul bi anna ismi. Dan dia diserupakan dengan maf'ulun bi di atas pendapat kalau dia adalah apa? Isim. Karena mirip dengan pembahasan isim taqdim. Ya. Kemudian kata penulis rahimallahu taala wa amma sighatu tsaniyah. Adapun bentuk kedua. Fa'atil. Ya. Fi'il bittifaq. Kalau af'il fi'il ittifaq, tidak ada perselisihan. Ya, fi'il ittifaq. Walafdu lafdul amr, lafadznya lafad amr af'il wa ma'nahu at-ta'ajjub. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah apa? Ta'ajjub. Wa huwa qalin min ad-dhamir, dan dia kosong dari dhamir. Beda kalau af'al ada domirnya. Kalau ini kosong dari domir. Biasanya fi'il amr wajib ada domir. Ini kosong. Ini kosong. Kenapa? Karena wa aslu qaulika ahsin bi zaid, asalnya ahsana zaidun. Itulah fa'ilnya. Ai sarada husn. Dia jadi memiliki keindahan. Kama qalu auraqus syajar. Sebagaimana bilang mereka bilang auraqus syajar. Pohon memiliki daun. Az-zaharul bustan, kebun memiliki bunga. Atrobulan, ya, atrobazai, agodal ba'ir, semua ini, semua ini. Bimana soro da warok, wada zahar, wada tarwa, wada matroba, ay fakrin, atroba da matroba. Maksudnya menjadi memiliki kemiskinan, wafakotin dan kesusahan, kesusahan. Wada guddah, apa maknanya guddah? Hah? Siapa tahu? Hah? Apa? saya bilang kotoran unta. Ya, kotoran unta, tainya unta. Ya, yaitu dia memiliki kotoran. Fadum mimana makna ta'ajjub. Kemudian itu aslinya, kemudian setelah itu dimasukkanlah makna apa? Dimasukkan di dalamnya makna apa? Ta'ajjub. Wa huwilat sigotuhu ila sigoti af'il. Dan diubah bentuknya ke bentuk af'il. Dikasril ain, dikasro ainnya. Fasoro ahsin zaid. Maka jadilah ahsin zaid. Fastuk biha al-lafad. Maka jelek lafadnya. Bismil marfu ba'da sigoti fi'il amr. Maka jelek lafadnya dengan isim maf'ul setelah bentuk fi'il amr. Iya kan? Dengan isim dhahir. Tidak bisa. Fazidatil ba li islahil lafad. Maka ditambahkanlah ba untuk memperbaiki apa? Lafad. Fasoro ahsin bizaidin ala sigoti ya umrur bizaidin. Mirip lah. Padahal bentuknya amr. Fahadil ba tushbihul ba fi kafabilahi syahidah. Ba ini mirip dengan ba yang masuk di kafabilahi syahidah. Yang masuk di fa'ilnya kafa. Paham? Ia masuk di fa'ilnya apa? Kata. Fi anna hazidat fi fa'il. Bahasanya dia ditambahkan dalam fa'il. Walakinaha tuholikuha. Akan tetapi dia menyelisihinya. Minjihati anna halazimah. Dari sisi kalau ba yang masuk pada sini adalah selalu. Wajib. Ia masuk pada ahsin. Bizaid. Paham? Sementara watilka yang masuk pada itu. Maksudnya masuk pada fa'ilnya kafa. Adalah ja'izah al-had. Boleh dihilangkan. Qala Suhaim, berkata Suhaim, Umayrata waddi' intajahas tagoziya kapas syaibu wal islamu lil mar'inahiyah. Mandia. Ah? Kapas syaibu. Hilang apanya? Hilang apanya? Ba'nya. Paham gak ini? Ini menunjukkan kalau setelah fa'ilnya kafa, banyak boleh dihilangkan. Kalau setelah fa'ilnya, pada fa'ilnya ah, af'il, fi'il ta'ajjub, itu banyak tidak boleh di hilangkan. Wala, kemudian setelah itu kita belum berbicara syaratnya. Wala yubna fi'il ta'ajjub wasmu tabdil illa mimma stakmala khamsata syurut. Tidak boleh dibangun fi'il ta'ajjub demi qabul isim tabdil kecuali yang terpenuhi padanya lima syarat. Ahdua salah satunya ayakuna fi'ilan, harus fi'il. Wala yubna yan min ghairi fi'il. Tidak boleh dibangun dari selain fi'il. Walihada kuti aman banahu minal al-jilf wal-himar. Oleh karena itu disalahkan orang yang membuatnya dari kata al-jilf dan al-himar. Disalahkan. Ya. Kenapa? Karena itu bukan fi'il. Ya. Faqala, mereka bilang ma ajlafah ma ahmaroh wasyadda qawluhum. Dan syad, salah ucapan mereka, ma alassoh. Ya. Dia ta'ajub dengan kekejamannya dalam mencuri. Ma'alassah. Paham gak ini? Iya. Dari kata lissun. Paham ini? Pencuri. Ma'alassah. Wahuwa alassu min syidat. Dia lebih mencuri daripada syidat. Syidat ini pencuri terkenal. Hah? Perampok. Terkenal. Paham gak ini? Iya. Ini dia bilang. Ma'alassah. Alassah min syidat. Paham gak ini? Insya Allah. Jelas ini? Tapi ini semuanya dianggap apa? Syarat. Kenapa? Karena semuanya diambil dari isim. Atani syarat kedua. Ayakunal fi'ilu thulatiyan. Harus fi'ilnya adalah fi'il apa? Fi'il thulati. Tiga huruf. Fala yubnayani minnah dahroj. Wantolak was dahroj. Maka tidak dibangun di atas dahroj empat huruf. Intolak lima huruf. Istakhroj enam huruf. Tidak boleh. Tidak dibangun. Wa nabil hasan jawazu. Dinukil dari Abul Hasan boleh. Binauhu minnah thulati al-mazid. Boleh dibangun di atas thulati yang tambah ditambah padanya. Bisyarat hati zawaidih. Dengan syarat dihilangkan tambahnya. Eh sudah. Sama sebenarnya. Berarti apa? Berarti apa? Ya tulati. Kan dia bilang boleh. Dari tulati tambahan. Dengan syarat hilang tambahannya. Sudah. Berarti dari tulati. Tidak ada masalah. Ya. Wa an sibawai jawazu binaihi min af'al. Dinukil dari sibawai boleh dibangun dari kata af'al. Yang ditambahkan hamzah di awalnya. Nah, akram, ahsan, a'to. Boleh katanya. Atali yang ketiga, yakuna mimma yakbalu ma'nahu tafawud. Syarat ketiga, harus dari apa-apa yang menerima makna tafawud. Tahu makna tafawud? Bisa bertingkat. Tidak sama, tidak satu. Falai benayan minah. Tidak boleh dibangun dari contoh mata. Mati. Mati bertingkat. Hah? Bertingkat itu orang mati? Kalau mati ya sudah. Mati, tidak ada bilang setengah mati. Tok tong gini, ndak bertingkat kalau mati. Demikian pula fania, fana, hilang, sirna. Sama kalau hilang, ya hilang. Ndak ada lebih hilang, paling hilang. Paham kan? Ndak boleh. Li anna hakikatah wahidah. Karena hakikatnya dia satu. Hakikatnya satu. Wa innama yuta'ajab mimma zada ala nadhairihi. Sesungguhnya, yang ditaajubi itu dari apa yang lebih dari yang semisalnya. Dari apa yang lebih dari nadhairihi yang semisalnya. Yang maknanya ada lebih dari semisalnya. Ar-Rabi syar gambar. Alaikuna mabni lil maf'ul. Tidak boleh fiilnya mabni lil maf'ul. Maksudnya fiil majhul. Tidak boleh. Fala ibnaya minnah duriba wa kutila. Tidak. Dia harus dari kotala doroba. Pahami? Iya, dari fiil ma'lum. Paham Ahmad? Dari fiil apa Ahmad? Ma'lum. Al-Khamis yang kelima. Alaikuna ismu fa'ili ala wazni af'al. Tidak boleh isim fa'ilnya di atas wazan af'al. Ini sudah kita ambil di sorong. Karena kadang isim fa'il itu berwazan apa? Af'al. Iya. Tentunya di sana sudah diuraikan. Tidak mungkin fa'ala atau fa'ila yang muta'addi. Karena kalau fa'ala atau fa'ila yang muta'addi pasti fa'il. Paham gak ini? Rata-rata kebanyakannya dari kata af'ala yang lazim. Fa'ila yang lazim. Ya, seperti hamiro ahmar. Isim fa'ilnya atau dari fa'ula atau dari apa? Fa'ul. Jelas ini. Jadi tidak boleh berada di atas wazan isim fa'ilnya yang berwazan af'al. Fala ibnayan minnah amiya arija, karena amiya a'ma, arija a'raj. Paham? Isim fa'ilnya. Wasibihima min af'alil uyun uyu ad-dhahir. Ad-dhahir dan semisal dari keduanya dari fi'il-fi'il yang menunjukkan aib yang nampak. Cacat. Cacat. Wala minnah samida wa hamiro. Dari warna. Iya. Kalau tadi dari cacat. Karena semua cacat. Wazan isim fa'ilnya af'al. Demikian pula tidak boleh dari warna. Karena warna juga af'al. Isim fa'ilnya. Wa nahwihima min af'alil alwan. Dan semisal darinya. Dari pintil yang menunjukkan atas apa? Warna. Wala minnah. Tidak boleh pula dari contoh. Lamia dahija. Tidak boleh pula dari contoh. Lamia dahija. Ini dua kata yang disebut ketika apa? Menyanjung. Memuji. Paham? Karena ada tiga isim fa'il yang selalu berwazan af'al. Pertama kalau dia cacat. Dan kedua kalau dia warna. Ketiga kalau hal itu menunjukkan atas apa? Pujian. Ya hal yang ada pada badan seorang yang biasa disebutkan ketika disanjung. Paham? Dari filkonya, dari penciptaannya. Seperti lamia, ya, apa itu lamia? Dia adalah ya, orang yang bibirnya seperti pakai lipstick, ya, hitam kemerahan. Paham lamia? Paham ini? Nah, itu lamia yang biasa disebutkan. Ayo, jelas ini. Kalau adat ini sama juga. Ini disebutkan biasanya. Yang ada pada badan seorang disebutkan untuk menyanjungnya. Ya, adat itu yang besar matanya. Ini ciri-ciri orang cantik semua. Paham? Ciri-ciri wanita cantik, bibirnya merah. Kehitaman. Paham? Matanya besar. Paham gak ini? Ya, dia itu yang diantara yang disebutkan. Demikian pula diantara yang disebutkan, lehernya panjang. Paham? Bukan jerapah juga. Iya. Ya. Semua disebutkan. Ada empat kata yang biasa disebutkan di sini. Yang wazannya af'al semuanya. Ya. Terkait dengan matanya besar. Bibirnya tadi. Lebar. Bahunya. Lebar. Kan itu biasa disebut untuk menyanjung perempuan. Lehernya panjang. Paham ini? Semua itu tidak boleh. Karena berwazan af'al. Wa nahwihima min af'alil hila. Dan semisal dengannya dari fi'il-fi'il yang menunjukkan atas hila, hiasan. Perhiasan yang ada pada diri seorang. Biasanya pada perempuan. Allatil wasfu minha ala wazni af'al. Yang was sifat darinya semua di atas wazan apa? Af'al. Li'annahum qalu min dhalika. Karena mereka katakan pada hal itu. Huwa a'ma, a'raj, aswad, ahmar, alma, au, aji. Paham? Kan nanti mirip nanti. Orang nanti akan sama. Ini isim fa'il atau apa? Sigota, ta'ajub atau tafdil. Paham gak ini? Sambal dan ini kalau orang bilang Ahmad, ini maksudnya lebih merah atau orang yang merah? Paham? Samar, iya kan? Nah, kalau samar wajib dijauhi. Kalau dia samar, wajib kita apa? Kalau dia samar, wajib kita apa? Wajib kita jauhi. Jelas ini? Kalau terjadi kesamaran, wajib kita jauhi. Jelas ini? Kemudian kata penulis Allah Ta'ala, babul waqf. Bab waqf. Berhenti. Artinya kita akan berhenti sudah ini. Iya, yeah, karena kalau sudah ini, sudah. Berhenti gitu. Iya. Yeah. Fil afzah ala nah. Waqaf berdasarkan yang paling pasti di atas contoh rahmah bilha. Artinya kalau antum berhenti dengan tak marbuto di ujung kata, pakai ha. Rahmatun menjadi apa? Rahmah. Wa ala nah muslimat bita. Dan kalau contohnya muslimat, kalau taknya tak terbuka, antum berhenti dengan tak. Antum bilang apa? Muslimat. Tidak pakai muslimah. Pak Muhammad. Syarah. Kita lihat posisi Ahmad. Idza wutiba ala ma fi tautanis. Kalau diberhentikan di atas apa yang ada padanya tatanis. Tatanis mencakup tak marbuto atau tak terbuka semuanya. Fa idza kanat sakinah lam tughayyar. Kalau taknya sukun sudah tidak berubah. Tetap di atas apa? Sukunah qomat. Qadat. Wa in kana mutaharrika, ini yang masalah. Kalau dia berharokat, fa iman takuna al-kalimatu jam'an bil alif ta, maka bisa saja kata itu bentuknya di jama' dengan alif dan ta. Jama' apa ini? Mana salim aula atau tidak jama'. Fa in lam takun kadalik, kalau tidak seperti itu, maksudnya tidak di jama'. Paham enggak? Kalau tidak seperti itu maksudnya tidak di jama'. Fal afsah al waqfu bi ibdaliha ha. Maka yang paling pastinya diwakaf dengan mengganti ta itu dengan ha. Takul hadihi rahmah. Hadihi syajarah. Paham? Wa ba'duhum yakifu bi ta. Tapi sebagian mereka melakukan wakaf dengan apa? Melakukan wakaf dengan ta. Berarti bilangnya apa? Rahmat syajarat. Tapi sebagian yang paling pastinya pakai apa? Ha. Wa qad waqafa ba'du sab'ah fi qoulihi ta'ala. Sebagian qurra sab'ah telah waqaf dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Lihat, dia tulis pakai ta yang terbuka. Itu mereka berhenti di atas ta. Inna rahmat. Paham ya? Paham ini? Makanya dia tulis terbuka. Sebagian mereka berhenti di atas itu. Wa inna syajarat. Lihat, azzakum. Ya, bita dengan ta. Wasum ya ba'dhum yaqul, didengar sebagian mereka berkata, ya ahla suratil baqarah. Paham gak ini? Seharusnya apa? Baqarah. Tapi dia bilang apa? Baqarah. Faqala ba'du man sami'ah, maka berkata sebagian orang mendengar ucapan itu, wallahi ma ahfadhu minha ayat. Dia balas. Ya, kan dipanggil, ya ahla suratil baqarah. Yang mendengarnya bilang jawabannya, wallahi ma ahfadu minha ayat, supaya pas berhentinya. Caranya apa? Ayah. Kan ayatun. Kalau berhenti, ayah. Tapi kalau dia bilang bakarot, maka dia bilang ayat. Paham gak ini? Itu dia. Kalau syair, paham atau paham ini? Iya, berkata penyair, wallahu anjaka bikaffai muslim maslamat min ba'di ma wa ba'di ma wa ba'di mat. Coba lihat di dua-duanya. Maslamat aslinya maslama. Kanat nufusul qaum indal ghalsamat wa kadat bil hurratu an tud'a amat. Semua pakai apa? Pakai apa semuanya? Ta. Wa in kana jam'an bil alif wa ta, kalau dia dijamak dengan alif dan ta, itu jamak manas salim, fal afsa al waqf bi ta, maka yang paling pastinya waqaf dengan apa? Ta. Antum kada muslimat mukminat, tapi wa ba'duhum yaqifu bil ha, sebagian mereka juga berhenti dengan ha. Wa sumi'a min kalamin, didengar dari ucapan mereka, kaifal ikhwa wal ahwah. Seharusnya kaifal ikhwah wal akhwat. Tapi dia bilang akhwah. Paham gak ini? Dia berhenti dengan apa itu? Dengan apa Ismail? Hah? Dengan ha. Mantap Ismail. Alhamdulillah. Iya. Kata beliau, lihat setelahnya. Waqalu, mereka katakan, dafnul banah minal makrumah. Pada semuanya ini apa ini? Banat. Paham, pakai tai. Tapi semua dia berhenti dengan apa? Ha. Waqad nabbahtu ala al-waqfi ala nah. Dan saya telah mengingatkan di atas berhenti, di atas nah, rahmat, bita, ala nah, muslimat, bilha, bikauli, ba'at, dengan perkataan muslimnya, waqad yu'u kasutihin. Kadang dibalik pada mereka itu. Paham kan? Kadang dibalik. Artinya tadi dengan ta dan ha, kadang dibalik dengan ha dan ha. Kemudian kata penulis, rahmatullahi ta'ala, wa'ala nah qadin rob'an wajarun bilhaq. Itu kata qadi, sekarang cara berhenti di atas isim mengkus. Isim mengkus adalah isim yang akhirnya adalah apa? Hah? Ya. Bagaimana cara berhentinya? Ah, dengan roba dan jad bilhaq, dengan penghilangan ya. Qadin, paham? Ja'a qadin maratu biqa biqadin. Jelas? Jelas ini? Boleh. Iya. Wa na al-qadi bihima bil asbab bil ibab. Dan seperti al-qadi pakai al, kalau al-qadi pakai al, maka dengan ibab tetap ya-nya dah hilang. Al-qadi, nah, ja'al qadi maratu bil qadi. Jadi tidak pakai al, hilang. Pakai al tidak hilang ketika rafa dan nasab. Ketika rafa dan jar, ketika nasab ada. Idza waqafta 'alal manqus, kalau antum waqaf di atas isim manqus, wal ismul ladzi akhiru ya'un maksurun ma qablaha. Yaitu dia adalah isim yang akhirnya ya di kasrah apa yang sebelumnya. Fa imma yakuna mu'annatan aw la. Apakah dia mu'an salah apa-apa? Fa imma yakuna munawwanan, kadang dia bertanwin aw la atau tidak. Bertanwin maksudnya tidak ada an, tidak bertanwin maksudnya pakai an. Fa in kana munawwanan, kalau dia bertanwin fal afsa al waqfu alayhi rab'an wa jarrun bil haq. Ketika dia bertanwin, maka yang paling pasti waqaf di atasnya ketika rafa dan jar dengan penghilangan. Takul untuk adakan hadza qad. Ya, kalau antum majukan tanwinnya, nun sukunnya, antum bilang apa? Hadza qadin. Itu kasrah tanwinnya itu nun sukun. Paham? Jadi boleh hadza qad, hadza qadin. Terserah. Marartu bi qad, qadin sama. Wa yajuzu an taqif alaihi bil ya. Boleh antum waqaf juga dengan ya. Kan tadi boleh yang paling pasti. Wa bidzalika waqafa Ibnu Katsir ala hadin wa walin wa waqin. Nah, dengan itulah Ibnu Katsir termasuk qurra sabah. Paham? Belum berhenti pada kata hadin, walin, wakin, min kuli ta'ala wali kulli qawmin hadin. Belum. Paham ya? Kasro. Wa ma lahum min dunihim wal. Kalau yang pertama kan wal. Kalau ini walin. Berarti ada ya'nya. Kalau dia kasro. Kemudian wa ma lahum min wakin. Ibnu Katsir. Wa inkana ghairu munawwan. Kalau dia tidak bertanwin. Kalau dia tidak bertanwin. Maka fal afsa al waqf alaihi rafa'an wa jarra bil itsbat. Maka paling fasih berhenti di atasnya dan sia ketika rafa dan jar bil itsbat dengan ditetapkan ya-nya. Qauli ka hadzal qadi maratu bil qadi. Jelas ya? Antum berhenti di atas? Ya. Wa juzul waqfu alaihi bil had. Boleh di waqaf atasnya dengan apa? Penghilangan. Wa bidzalika waqaf al jumhur alal muta'al wat talaq. Dia dengan itulah jumhur berhenti di atas kata al muta'al dan at talaq. Fi qouli ta'ala al-kabirul muta'ali liyunzira yawmat talafi. Dia hilangkan apa? Dihilangkan apa? Iya-nya. Jadi kalau antum berhenti al-kabirul muta'al liyunzira yawmat talaqa. Paham ini? Wa waqafa Ibnu Katsir bil ya' al-wajhil al-afsah. Ibnu Katsir berhenti dengan ya di atas sisi yang fasih. Selesai. Wa qad yukasu bihin, kadang dibalik pada mereka. Ini terlambat ya, kadang kata kadang dibalik. Caranya di yang tak tadi. Paham gak ini? Ya, jelas ini. Kadang dibalik, tapi tidak apa-apa disinggung terakhir tadi. Kadang dihilang ya-nya, kadang juga ada. Jelas. Syarah abdomi rojium ila qalbi ta' rahmah waha. Jauh sekali. Seharusnya ini dulu tadi. Baru masuk di isim mangkus. Pan, jauh di matannya. Jauh di yang matan. Ad-dhamir raji ila qalbi ta'i rahmah ha. Dhamir sini kembali kepada diubahnya ta'nya rahmat menjadi ha wa isbatu ta' muslimat. Dan ditetapkannya tak muslimat wahabi ya ikodin wa isbati ya akodi. Ini masuk semuanya jadinya. Kan diakhirkan di sini. Paham? Kadang ditetapkan, kadang dihilangkan. Al-kode yukofu ala rahmah bita dengan tak wa ala muslimat bilha dengan ha wa ala kodim bilya wa ala kodim bilha. Ya, kadang dibalik. Walai satinas bi kodin wal kodi ilal ya. Masya Allah. Dan tidak ada pada nasabnya kodi dan lakodi kecuali dengan ya. Artinya kalau antum berhenti, tidak hilang ya-nya. Tetap ada apanya? Ya-nya. Ketika apa ini? Ketika dia apa? Ketika dia apa? Mansub. Lihat. Idza kana al-mankus mansuban, wajaba fil waqti itsbatu ya-nya. Kalau dia isim mankusnya itu mansub, maka wajib waqaf di atas penetapan ya. Fa in kana munawwana. Kalau dia bertanwin, ubdila min tanwini alifa. Maka tinggal diubah tanwinnya menjadi apa? Alif. Iya kan? Kaqouli ta'ala rabbana innana sami'na munadiya. Wa in kana ghairu munawwan wukifa 'ala liya. Kalau tidak bertanwinnya sudah berhenti di atas. Ya kaqouli ta'ala kalla idza balagatit taraqi. Paham? Jelas ini? Kalla idza balagatit taraqi. Kalau berhenti. Berhenti dengan? Iya. Jelas ini? Paham Abdul Wahab? Saudaraku? Abdul Wahab namanya dia kan? Hah? Paham saudara? Angka-angka muka sedikit kalau dipanggil. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah ta'ala aslu. Wayuqabu ala idhan. Wanahmihi. Wanah. Dan diberhentikan di atas idhan. Dan contoh. Lanasfahan. Waraitu zaidan. Bil alif. Semua ini dengan apa? Alif. Antum pada bilang ida nasfa'a zaida. Paham? Semua yang mansub atau tanwinnya di fathah maka pakai apa? Alif. Syarah yajib fil waqfi qalbun nun as-sakin alifa fi thalath masail. Wajib waqaf dengan mengubah nun sukun menjadi alif pada tiga masalah. Idaha masalah pertama idan hadi wa sahi ini yang sahihnya. Wajazama Ibn Usfur di Syarhul Juman. Dan dipastikan oleh Ibn Usfur dalam Syarhul Juman bi anna yuqafu alaihi bin nun. Bahasanya dia diberhentikan dengan apa? Nun. Yaitu dia bilang idan pakai nun. Iya. Wa bana ala dhalika anna tuktab bin nun. Dia bangun di atas hal itu kalau begitu ditulis dengan apa? Nun. Walaisa kama dzakar, tapi tidak seperti apa yang dia sebutkan. Wala taktalikul kurro iwakob i alanah. Dan tidak ada berselisih kurro dalam waqaf pada contoh. Walan tublihu idan abada annahu bil alif. Dia berhenti dengan apa? Alif. Kalau dia berhenti. Iya. Akhirnya tema kedua. Nun taukid al-khafifah. Di antara yang diganti dengan alif adalah nun taukid yang khafifah. Al-waqi abada al-fatah yang terletak setelah apa? Fatah. Kakuli ta'ala lanasfa'an. Mereka bilang la nasfa'a wa la yakuna waqaf al-jami' alaihi bil alif. Semuanya waqaf dengan apa? Alif. Qala syair berkata penyair iyyaka wal maitati la taqrabannaha wa la ta'budi syaitana wallaha fa'buda. Asalnya fa'budan. Paham? Asalnya apa? Fa'budan. Kemudian dia berhenti di atas apa ini? Alif. Asluhu u'budan. Itu asalnya. Asal yang ketiga tanwin isim mansub. Demikian pula yang diganti dengan alif adalah tanwin isim mansub. Nah, ra'aitu zaida hada waqafa alaihi al-arab bil alif. Ini orang Arab waqaf di atas alif dengan alif. Ila Rabi'ah kecuali qabila Rabi'ah fa innahum waqafu ala nah. Sesungguhnya mereka waqaf di atas contoh ra'aitu zaidan bil had. Dengan penghilangan. Jadi kalau dengan penghilangan apa dia bilang? Ra'aitu Zaid sama dengan ketika marfu dan majrur. Paham? Dengan penghilangan. Ya, dihilangkan tanwinnya dan hilang alifnya. Qala syairun berkata penyairnya mereka yaitu penyair dari asalnya dari Rabi'ah. Ala habada gunmun wa husnu hadithiha. Laqad tarakat qalbi biha ha'iman danib. Masya Allah. Mana dia syahidnya? Dani. Syarunya apa? Dani, Pak. Kan dia mampu lebih. Tapi dia bilang apa? Dani. Selesai. Aslun. Kama yuktabna. Sebagaimana ditulis seperti itu. Paham? Yaitu lamma dakartul waqfa ala hadith talat. Tatkala saya menyebutkan waqaf di atas tiga tadi itu semuanya dengan A. Alif. Paham? Semua dengan alif. Maka demikian pula ditulis dengan A. Alif. Paham gak ini? Ditulis dengan alif. Tidak ditulis nun sukun. Maka dakartu kaifiyat arusmiha. Saya sebutkan bagaimana cara menulisnya. Bilkhot ditulisan. Istitrodan. Itu hanya sebagai faedah tambahan. Sebagai faedah apa? Tambahan. Fadakartu anna nuna fil masail talata. Maka saya sebutkan nun pada tiga masalah itu. Tusawwar alifan ala hasibil waqaf. Dibentuk, ditulis seperti alif sesuai dengan berhentinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan berhentinya. Wa anil kufiyin anna nuna taukid tusawwar nuna. Tapi dinukil dari orang Kufah bahwa nun taukid ditulis seperti, ditulis apa? Dalam bentuk apa? Nun. Wa anil qaroh anna idan tidak kanat nasibatan kutibat bil alif. Idan, kalau dia menasab maka ditulis dengan alif. Wa illa kutibat bin nun. Kalau tidak menasab maka dia ditulis dengan apa? Nun. Ini dari Al-Qaroh. Farqon bainaha wa baina idha asyartiyah. Awal puja'iyah. Dia maksudnya seperti itu adalah untuk membedakan antara idha asyartiyah dan idha apa? Al-puja'iyah. Paham gak ini? Maksudnya. Wa qada salah koso fi kitabati idha salah termadahin. Kalau begitu tersimpulkan dalam penulisan idan ada tiga madhab. Al-alif mutlako boleh untuk tulis alif mutlak. Wa nun mutlako boleh ditulis nun mutlak wa tafsir. Tadi rincian tafsir. Kalau menasab pakai alif, kalau tidak pakai nun. Paham gak ini? Dari sisi penulisannya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala. Faedah tambahan semua ini. Faedah tambahan semua. Ini faedah penting. Wa tuktab al-alif pada wawil jamaah. Masya Allah. Ditulis alif setelah waw jamaah. Gini. Doroba. Semua waw jamaah apa jadinya? Ketika antum tulis, pakaikan alif setelah waw. Itu faedah penulisan. Ini istitroda. Faedah tambahan semua ini. Bukan waqaf. Paham? Setelah waw jamaah antum tulis apa? Alif. Untuk apa? Tak apa fungsinya. Belum akan sebut ke sebentar. Dunal asliyah. Tidak pada yang asli. Yaitu kalau wawnya waw asli lamu fi'il, tidak boleh antum tulis. Itulah fungsi alif untuk membedakannya itu. Paham? Wa tursamul alif ya'an. Sudah dulu? Sudah. Berarti tadi, untuk kenapa ditulis alif? Untuk membedakan waw jemaah dengan waw apa? Asli. Paham? Selesai? Sudah. Wa tursamul alif ya'an. Intajawazati talata. Masya Allah. Alif ditulis seperti ya, yaitu alif bengkok kalau lebih dari 4, kalau lebih dari 3. Paham gak ini? Mutlak. Kalau ada kata lebih dari 3 misalnya, atau keberapa alifnya? 4. Bengkok atau lurus? Itu lebih-lebihnya. Tulis seperti ya. Maksudnya alif bengkok. Paham ini Ahmad? Paham gimana? Yakin? Mubar? Buang? Paham? Alhamdulillah. Jadi tulis. Ya, kalau lebih dari 3. Kastad awal Mustafa. Cara menulis ini saudara. Au kana aslu halia. Demikian pula kalau aslinya ya, walaupun 3. Walaupun 3. Misalnya, hada. Apa aslinya itu terakhir? Aslinya hada apa? Apa aslinya hada? Apa aslinya hada? Apa aslinya hada? Ya. Apa aslinya hada? Hada ya. Saya tanya aslinya hada. Aslinya hada? Kemudian ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi a. Alif. Alifnya ditulis bagaimana? Paham? Lurus atau bengkok? Ya, kalau aslinya ya, tulis bengkok. Kalau 3. Kalau 4, mutlak. Paham gak ini? Karoma wal fata. wa alif anti ghairihi, dan ditulis seperti alif pada selainnya. Berarti selain di atas tiga, berarti ya cuma tiga. Tiga yang aslinya bukan ya, berarti aslinya siapa? Wow, tentunya ka'afa wal aso. Dari mana kita tahu ini nanti wa atau ya? Wayang kosifu amru alifil fi'li bita, akan tersingkap alifnya fi'il itu dengan ta. Sambungkan saya dengan ta misalnya. Apa sama dengan ta? Apa sama dengan ta? Da'a. Da'a. Ta ta ta tu tu. Bukan ta ta ni sakina. Ta itu maksudnya ta fa'il. Tu ta ti. Nah, da'a. Da'a. Abdul Wahab. Da'a. Ulang. Da'a. Ulang. Abdul Wahab. Antum marah-marah. Abdul Wahab, kayak marah sama saya. Hah? Nggak marah sih Abdul Wahab? Nggak sih? Nggak sih, alhamdulillah. Iya, sekarang apa? Apa? Hada? Apa? Hada? Hah? Hada itu. Tersingkap perkaranya itu alif ketika untuk sambungan dengan apa? Ta. Paham? Dia ya atau wau. Maka untuk menyatuhinya sambungkan dengan ta. Karena ta fa'il mengembalikan segala sesuatu kepada apa? Ahlinya. Jelas? Jelas ini? Ini faedah tambahan di luar dari pembahasan wakaf. Makanya panjang di sini. Seharusnya pembahasan wakaf itu pendek saja. Tapi beliau ya tidak tahan emosi di sini, alhamdulillah. Beliau tambah masalah yang keluar dari bab kita. Biasanya Ibn Hisham jarang keluar dari pembahasan. Tapi ini dia sudah bilang tadi, istidrodan. Itu sebagai faedah apa? Tambahan. Iya, sebagai faedah tambahan. Jadi itu kata beliau, lihat karomaitu wa afautu. Lihat. Wal ismu bitakniyah. Kalau isim, bagaimana cara mengetahui alifnya aslinya apa? Maka buat dia menjadi mutanna. Seperti aso, buat mutanna. Tambah alif dan nun. Aso. Ha? Ha? Fata. Ha? Begitu. Hamubar. Fata, fatayan. Aso, asowan. Jadi fi'il tasrif saja. Isim buat saja menjadi mutanna, selesai masalah. Akan tersingkap aslinya itu alif. Ka asawain wa fatayain. Syarah lamma dakartu hadhihi mas'alah min mas'alil kitabah. Tatkala sebutkan masalah ini termasuk dalam masalah penulisan, istatratu. Sudah lagi. Saya ikutkan faedah tambahan bidzikri mas'alatain muhimmatain min mas'aliha, dengan menyebutkan dua masalah penting dalam masalah penulisan. Idahuma salah satunya annahum farraqu bainal wawi fi qaulika, bahasanya mereka bedakan antara waw dalam ucapan kamu, zaidun yad'u wa bainaha fi nahwi qaulika, fi qaulika, dan antara ucap antaranya dengan ucapan kamu alqaumu lam yad'u, fazadu alifan ba'da wawil jamaah, mereka tambahkan alif setelah waw jamaah, wajarradul asliyata minal alif, mereka kosongkan yang asli dari alif, qasdan litafriqati bainahuma, dengan tujuan membedakan antara keduanya. Paham? Jadi itu untuk membedakan lam al-fi'il dengan waw jamaah, jamaah. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Al-thaniyah, yang kedua, anna minal iltif minal alifat, bahwasanya di antara alif al-mutatarrifah ada yang berada di ujung ma yusawwiru alifah, ada yang ditulis alif baik lurus, wa minha ma yusawwiru ya ma yusawwaru ya, di antaranya ada yang ditulis seperti bentuknya apa? Ya. Wa dhabitu dhalika, ketentuan itu annal alif idza tajawazat thalathata hurufin, bahasanya alif kalau melebihi 3 huruf, au kanat munqalibatan an ya, atau dia diubah dari ya, suwirat ya'an, maka dia ditulis seperti ya tanpa titik. Mitalu dalika fi nahwil awal, contohnya pada jenis yang pertama istada'a wal musaba. Wa fi nahwil tsani rama wa hada. Wal fata ya wal huda. Wa in kana tsaniya salitatan munqalibatan an wawin. Kalau dia huruf ketiga, ya karena cukup ketiga saja. Kalau dia ketiga diubah dari waw suwirat alifa, maka dia ditulis dalam bentuk apa? Alif lurus. Wa nahuda, nahudalik contohnya da'a, afa, al-aso, al-kofa. Jelas? Walamma dhakartu dhalika, maka tatkala saya sebutkan hal itu, itattu ila dikri konun, maka saya butuh untuk menyebutkan aturan konun, undang-undang. Paham ini konun? Ismail, apa arti konun? Tuh, ha? Iya, tulis saudara. Atau sekali dengar hafal. Nanti antum lupa. Oh ini, ngebayar saudaraku tercinta. Hah? Sudah tulis? Alhamdulillah. Iya. Jadi saya butuh sebutkan konun, aturan. Yutamayyazu bihi dawatul wawi min dawatil ya. Supaya bisa dibedakan antara yang waw dan yang ya. Fadakar Tuhan nahu ida askala amrul fi'il. Maka saya sebutkan kalau muskilah bermasalah tentang perkara fi'il itu, apakah dia ya atau ali atau waw, maka wasal tahu bita'il mutakalim. Kamu sambungkan saja dengan tak mutakalim. Tu tak mutakalim maksudnya tu awil mukhotob atau tak mukhotob. Ta ti. Paham gak ini? Jelas ini? Sambungkan saja. Famahma toharo fahu aslu. Maka apapun yang nampak itulah aslinya. Itulah aslinya. Alam taro anna katakul, tidakkah kamu melihat, kamu katakan fi roma wahada. Roma itu wahada itu. Wafida wafa. Da'utu wa'afautu. Beda yang muncul kan? Itulah aslinya. Wahida askala amrul isim. Kalau muskilah bermasalah perkaranya isim. Nadorta ila tahniyatihi. Kamu lihat kepada musananya. Pemahaman dohoro piha pahu aslu. Apapun yang nampak padanya, maka itulah aslinya. Alah taro, tidakkah kamu melihat? Anna katakul fil fata wal huda. Antum katakan pada kata al-fata dan al-huda. Al-fatayan, al-hudayan. Paham ini? Al-fatayan, al-hudayan. Paham gak ini? Wafil aso wal kofa. Pada kata al-aso dan al-kofa. Al-asowan, al-kofawan. Jelas? Jelas ini? Masya Allah, wa ma ahsana qawlu syatibi rahimahullah. Betapa bagusnya perkataan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Tathniyatul asma'i taksifuha wa in radatta ilaikal fi'la sadaqta manhala. Salat sadaqta manhala. Masya Allah. Tathniyatul asma taksifuha. Memusanahkan isim itu akan menyingkapnya. Paham gak ini? Wain rodatta ilaikal fi'la sodatta manhala. Kalau antum ulang-ulang fi'il, maka antum akan dapatkan apa yang antum kamu inginkan. Antum ulang-ulang maksudnya antum tasrif. Itu namanya ulang-ulang. Misalnya doroba, anggaplah dulu sohi. Doroba, doroba, doroba, itu namanya rodatta. Kamu ulang-ulang, kamu tasrif. Ini istilah dari Imam Asy-Syatibi. Demikian pula da'a, da'awa. Sudah, langsung muncul apa? Aslinya. Sodatta manhala. Kamu akan dapatkan apa yang antum inginkan. Qala al-Hariri. Berkata al-Hariri rahmahullah. Idhal fi'lu yawman gumma'an kahija'uhu. Falhik bihi ta'ul kitabi wala takif. Masya Allah. Fa'in tarahu bilia'i yawman katabtahu. Biya'in wa'illa fahuwa yuktabu bil'alifi. Masya Allah. Ini bagus sekali berkata. Siapa ini? Siapa yang berkata ini? Al-Hariri. Idal fi'ilu yauman gumma alaik. Apabila fi'il pada suatu hari samar bagimu. Gumma tertutup. Samar bagimu. Anka abagimu. Hija'uhu tentang aslinya. Hija'uhu huruf hija'iyahnya aslinya. Maka fa'al hikbihi ta'ul kitab. maka ikutkan padanya tak hitop tak. Wala takif, jangan kamu berhenti. Kalau antum moto aslinya, tapi ini tasrif dia. Fa in tarahu bil ya yauman. Kalau antum melihat dengan ya pada suatu hari ketika antum pecahkan kata tahu dia, maka antum tulis dia dengan ya. Maksudnya alif beng, alif apa? Alif bengkok. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika antum lihat bukan ya, fahuwa yuktab bil alif, maka dia ditulis dengan bentuk apa? Alif. Paham gak ini? Ini cara menulis, masya Allah. Hari ini nih, besok? Hah? Iya. Aslun. Jam berapa ini? Masih lama? Jam berapa? Oh, saya kira mau Jumat. Aslun. Fasl. Ini juga sebenarnya sudah selesai, tapi tambahan. Tambahan. Iya? Tambahan murni. Tidak ada kaitannya. Tambahan murni. Iya? Sebenarnya kalau wakob, sudah bismain, tapi di sini banyak tambahannya. Bagus juga ismain. Fathul hamzah itu ismin bi kasrin wa dhamm. Hamzahnya isim, boleh untuk kasra, boleh untuk dhamma. Ismun usmun. Paham? Iya, boleh. Wastin wabnin wabnamin wabnimin wabnatin wamriin wamroatin wa tatmiyatihin, dan tatmiyahnya mereka. Tahu tatmiyahnya? Hah? Mutananya. Iya kan? Iya, mutananya, karena semuanya bisa buat mutana. Watnain watnatain wal gulam wa iman wa imunillah fil qasam, dalam sumpah. Bifatihima, dengan difatah bisa, ya, antum fatah bisa, ya, aimun asalnya, tapi kalau disambungkan wa imun, aimun. Bifatihima dengan difatah, ya. Demikian pula al gulam difatah, ya. Au bi kasri fi aimun, atau boleh antum kasur pada aimun. Antum bilang apa? Imun. Ya, ini semua, ya, ini kan fasl. Hamzatu isim bi kasro, semua ini adalah hamzatu waslin. Ini khobar dari hamzah yang pertama tadi, yang paling pertama. Hamzahnya semua ini adalah apa? Hamzah wasl. Yaitu para ulama mengatakan ada 10 kata dalam bahasa Arab semuanya hamzah wasl. Ada 10 isim. Ada 10 isim dalam bahasa Arab, semuanya adalah apa? Hamzah apa? Hamzah wasl. Berdasarkan penelitian, isim ya, kalau fi'il lain, fi'il kan semua fi'il yang diawali oleh alif, pasti hamzah apa? Wasl. Ya, kata beliau, semua ini aib, semuanya adalah hamzah wasl. Apa maksudnya hamzah wasl? Kata beliau, tusba tasbutu ibtida'an waktu sudah waslah. Dia tetap kalau di awal dan dihilangkan kalau di tengah. Artinya kalau di awal dibaca, kalau di tengah tiga diri baca. Misalnya al gulam di awal, kalau di tengah minal gulam, tidak dibaca hamzanya. Itulah hamzah waslah. Dibaca di awal, tidak dibaca ketika dia disambung. Wakada hamzatul madi al mujawizah arba'at ahruf. Demikian pula hamzahnya fi'il madi yang lewat dari 4 huruf. Tambahan yaitu 5 dan 6. Semuanya tidak dibaca kalau di tengah. Kastakroja wa amrihi, demikian pula amarnya, wa masdarihi dan masdarnya. Amar dan masdarnya. Wa amri sulati, demikian pula amarnya sulati. Ya kan? Uktub, iftah, ijlis. Ya. Ya kan? Uktub, iftah, ijlis. Ya. Juga sama. Tidak dibaca di tengah. Kauktul ubzu ubzi bidomihina, dengan didoma mereka. Idrib wamsu wadhab bikasri, bilkasri kalbawati, dengan kasro seperti sisanya. Yaitu hamzah itu boleh di kasro dan di doma. Yang didoma itu pada tulasi saja. Kalau didoma huruf sebelum terakhir huruf ain, selainnya di kasro. Selainnya di kasro. Syarah hadal faslu fi zikri hamzat al-wasl. Fasl ini adalah dalam penyebutan hamzah-hamzah wasl. Wahyallah kita butuh fil tidak waktu sudah fil wasl. Fil wasl. Dia adalah yang tetap di awal dan dihilangkan di tengah. Wal kalam fiha fi faslain. berbicara tentangnya dalam dua pasal. Al-awwal fi dhabti mawaqi'iha fanaqul. Yang pertama dalam menentukan tempat-tempatnya, di mana yang terdapat padanya hamzah wasl. Qad istaqarra anna al-kalima imma ism aw fi'l aw harf. Telah tetap bahwasanya namanya kata itu bisa isim, bisa fi'il, bisa apa? Huruf. Fa ammal ismu fala yakunu hamzatu hamzah waslin illa fi naw'ain. Masyaallah. Adapun kalau dia isim, maka tidak akan ada hamzanya hamzah wasl kecuali pada dua jenis. Perhatikan baik-baik. Aduhuma salah satunya asma ghair masadir. Ada isim bukan masdar. Wahi asyrafu mahfud. Mahfudah. Dan ini cuma ada 10 isim yang bukan masdar, yang awalnya adalah hamzah wasl, cuma ada berapa kata? 10. Mahfudah dihafal, tidak boleh untuk kiaskan. Yaitu apa? Ismun wasnun wabnun wabnumun. Wabnatun wamruun wamruatun watnan watnatan waimunillah fil qasami dalam sumpah watatmiyatul sab'al ula bimanzilatihinna. Musananya 7 yang pertama sama. Pokoknya mufro dan musananya apa? Sama. Wahi isman watnatan watnan wabnaman wabnatan wamruan wamruatan. Ini kan semua apanya nih? Musananya. Paham? Sama semuanya. Qala Allah Ta'ala farajulun wa imra'atan. Lihat. Bila bil jamak berbeda dengan jamaknya, karena kalau di jamak sudah beda. Karena ismun jamaknya apa? Asma. Jadi hamzah qat'in. Paham? Jadi yang berlaku di sini hanyalah ketika dia mufrad dan musanna. Iya, lihat. Fa inna hamzatihi hamzat wasqatin. Sesungguhnya hamzanya adalah hamzah qata. Tahu hamzah qata? Yang dibaca ketika di awal dan di tengah yang ada hamzah tulis di atasnya. Qala Allah Ta'ala in hiya illa asma'un sammaitumuha. Qul ta'alu nad'u abana'ana wa abana'akum. Lihat, dibaca. Paham ini? Anda utami jenis kedua asma mahiyah masadir. Isim-isim yang dia aslinya adalah apa? Aslinya adalah apa? Masdar. Iya? Wahia masadir al-af'al al-khumasi. Tentunya ini adalah masdarnya fi'il khumasi. Betul kan? Kantila wa istida wa sudasiya. Demikian pula yang 6, karena hanya ada 5 dan 6 saja. Kal istikhrad seperti ini. Wa ammal fi'il fa in kana masu mudhari'an fa hamzatu hamzatu qat'in. Perhatikan baik-baik. Itu isim tadi. Adapun fi'il, kalau dia fi'il mudhari, maka hamzanya pasti hamzah apa? Qat'in. Paham? Nahu a'udhu billah, astagfirullah, ahmadullah. Wa inkana madian, kalau dia madi, fa inkana sulatian atau rubaiyan, fa hamzatu hamzatu qat'in. Kalau dia sulati atau rubai, maka hamzanya hamzah apa? Qat'in. Contoh sulati ya akala. Contoh rubai af'ala, satu wazan. Paham? Satu wazan. Paham Ahmad? Satu wazan, hamzah qat'in. Fatulati nau akoda akala, fatulati. Warubai nau akroja alto. Waikana kumasin au sudasian fahamzatuhu hamzatuko fasli, wasli. Kalau dia kumasi maka hamzanya hamzah wasl. Nah intolako istakroja. Demikian pula sudasia, kumasi dan apa? Sudasi. Hamzanya hamzah kot wasl. Wa amal amor adapun amor. Taikana minar rubai fahamzatuhu hamzah koti. Kalau amor dari rubai hamzah kote. Tak kan akrim. Ya, kekolika ya Zaid akrim amron. Waya pulan ajib pulana. Bang, wa amal harfu selesai ya. Ya, wa amal harfu falam tadukul alaih hamzatu waslin ila alalam. Masya Allah, satu tempat saja. Adapun huruf, maka tidak masuk padanya hamzah wasl kecuali pada alam saja. Yaitu al, alif lam. Paham ini? Ya nah kekolika al gulam. Contoh ucapan antum apa? Al gulam wal paros. Wanil khalil anna hamzatu qatin. Dinukil dari Al-Khalil bahwasanya dia itu adalah hamzah apa? Qat'in. Umilat fiddaraji mu'amalat al-wasl. Takfifan dikatur fil istimal. Dia bilang diperlakukan ketika berada di tengah. Daraj di tengah. Ya, tulis Ahmad. Kalau dia berada di daraj, apa artinya di daraj? Berada di tengahnya, maka dia mu'amalata diperlakukan seperti al-wasl. Itu tidak dibaca. Kenapa bisa? Takfifan. Untuk meringankan. Jadi dia bilang, hamzanya hamzah apa? khotbin. Tapi kalau di tengah, tidak dibaca karena takfifan untuk meringankan. Kenapa diringankan? Likan terotil istimal. Karena banyaknya penggunaannya. Jadi misalnya gini, ja'a al-gulam, seharusnya begitu. Ja'a al-gulam, seharusnya begitu. Karena hamzah khotin. Tapi karena banyak penggunaannya, akhirnya dijadikan hamzah apa? Hawasol. Jadi mereka bilang apa? Ja'al gulam. Paham ini? Ini kata siapa ini? Kata siapa ini? Al-Khalil. Kama hudifat al-hamzatu min, sebagaimana dihilangkan hamzah dari khair wa syar. Kan asalnya khair akhyar, isim tabdil. Syar asyar asalnya. Tapi karena banyak penggunaan, akhirnya dia dihilangkan hamzahnya. Paham? Akhirnya mereka dia bilang khair syar. Fil halatain li tahfid. Pada dua keadaan itu untuk di tahfid, diringankan. Wa baqiyatul huruf hamzatu hamzatu qat'in. Sisa huruf yang lain selain al, maka hamzanya adalah hamzah apa? Qat'in. Paham gak ini? Kalau antum dapat hamzah di huruf, maka hamzah qat'in. Yang waslin hanya siapa? Hanya siapa? Al. Al-faslu tsani fi harakati hamzatil wasl. Pembahasan kedua harakatnya. Pembahasan kedua harakatnya. Ilam kita huila. Anna minha ma yuharaku bil kasri bil aksar. Bahasanya diantaranya ada yang diharokati dengan kasro pada kebanyakannya. Wabi doma pilogatin do'ifah. Dengan doma pada bahasa yang lemah. Wahai ism. Dah. Bisa di usmun. Bisa di ismun. Paham gak ini? Asal tu ila dhalika bikoli hamzatu ismin bikasin wa dom. Saya telah isyaratkan itu dengan harga. Hamzanya ism bisa di kasro dan bisa di doma. Wa minama yuharaku bil fatih. Di antaranya ada yang diharokati dengan apa? Fatah khosoh secara khusus. Wa hamzatu lam tarif. Ini adalah hamzanya lam tarif. Itu al. Paham? Kan selalu baca apa? Al. Tidak pernah baca? Il atau? Atau? Ul. Kenapa gatal tenggorokan ini? Mungkin mau dicukupkan dulu deh. Iya. Jadi kata beliau seperti itu. Jadi dia selalu dipatah khusus. Ini hamzanya siapa? Lam ta'rif al. Wa minha ma yuharraku bil fathah fil afsah. Di antaranya ada yang diharokati dengan fathah berdasarkan yang paling fasih. Wa bil kasr fi lughatin dha'ifah. Dengan kasr pada bahasa yang lemah. Wa hiya imun. Aimun. Tah. Paling fasihnya fathah aimun. Dan di bahasa yang dhaif dibaca apa? Kasro imun. Paham? Al-mustamalu fil qasam, yang dipakai dalam sumpah. Fi qoulihi imanullah. Paham? Dibaca aimanullah. La alanna. Wa huwa ismun mufrad mustaqun minal yumn. Dia isim mufrad yang diambil dari kata al-yumn, sumpah, yamin. Paham gak ini? Iya. Wahu al-barokah. Makna aslinya al-yum adalah al-barokah. Paham gak nih? Ya. Sama dengan doa yang ada di hadis yang do'if. Walaupun sebagian ulama hasankan dan dia katakan yang paling bagus. Allahumma ahillana bil-yumni wal-iman. Wal-iman. Ya Allah. Ya. Berikanlah kami hilal dengan al-yum. Maksudnya al-barokah. Jadikan hilal ini adalah hilal yang berberkah. Paham maknanya aslinya. Tapi dipakai dalam sumpah. La jam'a yamin. Ingat, aimun bukan jamak dari yamin, bukan. Khilafan lil faro, berbeda dengan al faro, kan dia bilang jamaknya siapa? Yamin. Wa qad asyartu ila hadzal qism, saya telah mengisyaratkan kepada bagian ini, wa la bi qablahu, dan apa yang setelah sebelumnya, bi qauli, dengan perkataanku, bi fathihi ma au bi kasri hamzati ain. Dengan di kasro atau dengan di fathah atau dengan di kasro hamzanya aiman. Wa minna ma yuharraku bi dhamm faqat. Di antaranya ada yang diharokati dengan dhamma saja. Kapan? Wa huwa amru thulathi idan dhamma thalithuhu. Dhamman muta'assila. Yaitu fil amrnya thulathi. Fil amrnya thulathi kalau dhamma huruf ketiganya dengan dhamma yang asli. Karena kadang ada dhamma tapi muncul karena adanya sebab. Ini dhammanya dhamma apa? Asli, memang dia wazannya yaful. Ya doma asli kapan? Kalau sulati doma asli. Kalau wazannya apa? Yaful. Tangga ini. Kalau wazannya apa? Yaful. Nah, uktul, uktub, udhul. Ya kan? wadakhala tahta qaulina mutaassila, masuk dalam di bawah ucapan kami mutaassila yang asli. Nah qaulika lil mar'ah, contoh ucapan kamu kepada perempuan, ubzi. Kenapa antum doma? Ubzi pada kasro itu. Hah? Aslinya kan ugzu. Paham? Jadi bukan setelah di ini. Yang penting aslinya apa? Aslinya apa? Domma. Sekarang kalau di kasro kan ada ya, itu masalah lain. Ugzi yahin. Makanya ndak antum ndak katakan igzi. Tapi apa? Ugzi yahin. Lian aslahu ugzuwi bidommi zai dengan domma zainya wa kasril waw dan kasro wawnya. Fa uskinatil waw lil istithqal, maksudnya ceritanya kenapa hilang? Ya, disukun waw karena berat. Suma hudifat liltikoi sakinain, kemudian dihilangkan karena ketemu dua. Ketemu dua sukun. Suma kusirat az-zai, kemudian dikasro zainya litanasu bilya, supaya sesuai dengan apa? Supaya cocok dengan siapa? Ya, waqada asyartu ila hada, saya telah isyaratkan kepada ini bitamtsil dengan contoh ugzi. Wa matartu qablaha bi ugzu, dan saya contohkan sebelumnya dengan apa? Ugzu. Liunabbiha, untuk mengingatkan an ala anna al asla, bahasanya asalnya ugzuwi bidom dengan apa? Domma. Bidalili wujudihi idza lam tujad ya al mukhatabah, dengan dalil dia ada ketika tidak ada ya mukhatabah. Dia kan dikasro ketika ada ya apa? Mukhatabah. Wa kharaja anhu, dan keluar darinya karena tadi harus didomma asli, keluar darinya adalah nahu qaulika imsu. Kenapa antum tidak bilang umsu? Kenapa dibilang imsu bukan umsu? Kenapa? Karena ini bukan doma asli. Ini kan asalnya imsi. Dia didoma karena apa itu? Karena wau jamaah. Paham Ahmad? Jadi tidak boleh antum doma. Fa innahu yubtada'u bil kasr, sesungguhnya dia di sini diawali dengan kasroh. Lianna asalahu, kan asalnya imsiyu bi kasri shin wa dhammil ya, bi kasro shinnya dan didoma apa? Ya-nya. Ceritanya kenapa jadi begitu? Fasukinatil ya lil istithqal, sama disukun ya-nya karena berat. Suma hudifat kemudian dihilangkan lil tilqa istakinai karena ketemu dua apa? Sukun. Suma dumat kemudian di dhamma asin. Kenapa? Litujanisa alwawi alwawa, supaya dia sejenis dengan waw. Walitaslam minal qalbi ya'a, supaya juga dia selamat dari diubah menjadi ya. Paham gak ini? Supaya selamat. Ya, diubah menjadi ya. Karena kalau dia tetap di kasro, maka setelahnya harus diubah menjadi apa? Ya. Karena kasro cocok dengan ya. Jelas ya? Iya. Walihada matal tubihi fil asli, oleh karena itu saya contohkan dengannya di matan. Lima yuksaru ma'at tamfil, terhadap apa yang di kasro bersama pencontohan. Idrib. Litambi ala annahuma mimbabi wahid, untuk mengingatkan bahasa itu sebenarnya dalam satu bab. Wa inna ma masartu bi idhab, dan saya contohkan dengan idhab dab an li wahmi man yatawaham annahu idza dammu fi mithl uktub wa kasaru fi mithli idrib fayam bagi ayat tahu fi mithli idhab. Paham gak ini? Kenapa perlu contohkan dengan iftah? Supaya untuk mengangkat sangkaan orang yang menyangka bahasanya kalau didoma pada contoh uktub maka didoma, dan kasroh pada contoh idrib maka dikasroh, maka seharusnya kan di fathah pada contoh idhab seharusnya apa? Adhab. Karena kalau di doma sebelum akhir doma, kasroh sebelum akhir apa? Kasroh. Seharusnya kalau fathah sebelum akhir fathah, tapi tidak seperti itu, makanya belum contoh kan. Tetapi kasroh liyakunu kodero au biharokatil hamzah, supaya mereka telah memperhatikan harokat hamzah. Mujanasata harokatil salih, tah dia sejenis dengan harokat huruf yang ketiga. Wa inna malam yaf'alu dalika, mereka tidak melakukan hal itu pada kata ini, li alla yaltabisa bil mudhari al mabdu'a bil hamzah fi halil waqf, supaya tidak. Kenapa dia tidak bilang aftah? Kenapa dia tidak bilang apa? Aftah. Paham pertanyaannya? Kenapa harus mereka bilang apa? Iftah, idhab. Paham gak ini? Kenapa tidak fathah saja sebagaimana yang doma tadi? Di doma yang kasro di kasro. Kenapa tidak di fathah saja? Mereka bilang li'alla yaltabis, supaya tidak samar bil mudori dengan fil mudori al mabdu'a bil hamzah, yang diawali oleh Hamzah. Misalnya gini. Fatahayat tahu. Coba diawali oleh Hamzah. Saya. Fatahayat tahu. Saya. Akta. Kalau wakob. Kalau berhentinya. Berarti sama. Kalau antum bilamar. Ya tahu gua bilamar. Ah? Dengan koedah. Kalau doma maka di doma. Kalau kasro maka di kasro. Kalau fatah maka di fatah. Coba buat. Ya tahu. Ah? Akta. Sama. Sama. Sama. Maka koedah dalam bahasa Arab Masya Allah. Kalau terjadi iltibas, yujtanab, jauhi. Nanti insya Allah akan datang perkataan Ibnu Malik di Ibnu Hakim. Kalau samar, jauhi. Tidak boleh. Karena orang nanti akan samar mendengarkannya. Ini apa? Paham ini? Inilah jawaban kenapa di kasro. Ini ilmunya. Paham ini? Ini ilmunya. Inilah kalau antum nanti ditanya misalnya Ismail. Karena murid itu Ismail, sembarang dia bertanya. Paham kan? Inilah jawaban yang dikasih oleh Ibn Hisham. Wa minha mayu kasaru lagoin. Di antaranya ada yang dikasro tidak lain. Wahul baki, yaitu ini sisanya. Wadalika aslul bab. Inilah asal. Karena terbanyak dikasro. Alifnya. Hada akhir ma'aratna imla'ah. Ini adalah akhir apa yang kami inginkan sampaikan. Apa yang kami ingin sampaikan. Al-hadil muqaddimah di atas matan ini. Faqad ja'a bihamdillah. Telah datang mata syarah ini dengan pujian, segala puji bagi Allah. Muhaddab al-mabani. Sudah disaring susunannya. Musyayyadil ma'ani. Sudah di... Ia perindah. Percantik maknanya, muhkamil ahkam, kuat hukumnya, wa mustatiyal anwa wal aqsam, cukup pembagian dan jenis-jenisnya, taqarru bihi ainul wardud, akan sejuk dengan sebabnya matanya, pandangannya orang-orang yang senang, wa takmadu bihi nafsul jahil al hasud, dan akan sempit dirinya orang bodoh dan hasad. Jadi bagi orang yang senang akan bahagia dengan apa yang beliau sampaikan ini. Tapi orang yang hasad maka akan sempit dadanya. Wah, ada lagi tulisannya. Ya, kenapa bukan tulisan saya? Pak Ahmad, iya. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau, beliau bawakan syair sebagai penutup. Iya maduni fa inni ghairi laimihim. Hah? Oh iya. Iyah suduni fa inni ghairi laimihim. Qabli minan nasi ahlul fadli qad husidu. Fadama li walahum ma bi wa ma bihim. Wa ma ta'aktharuna ghaidan bima yajidu. Ana alladhi yajiduni fi sudurihim. La artaki sadran minha wala arid wala aridu. Kalau mereka menghasatiku, maka sungguh saya tidak mencelanya. Kalau mereka hasad, saya tidak celah hasadnya. Sebelumku sudah ada dari manusia yang memiliki keutamaan yang telah dihasadi. Ya, fadamali walahum, maka tetap terus ada bagiku dan bagi mereka. Wamabi wamabihim, dan apa yang mereka dapatkan, apa yang saya dapatkan, apa yang mereka dapatkan. Wamata aksaruna, kebanyakan kita meninggal. Goydon bima yajidu. Ya, dengan kemarahan terhadap apa yang dia dapatkan. Analladhi yajiduni, salah sayalah yang mereka dapatkanku, mendapatkanku fi sudurihim, di dada-dada mereka. La artaki sodro, saya tidak ingin membanggakan diri. Artaki sodro, membusungkan dada. Paham kan? Saya tidak ingin membusungkan dada, maksudnya berbangga minha darinya. Wala aridu, dan saya memang tidak inginkan itu. Wa ilallahil azim, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Argobu, saya mengharap ayya ja'ala dhalika li wajhil karim, untuk menjadikan itu hanya untuk wajahnya yang mulia, masrufa arahannya, pengaturannya, peruntukannya. Wala naf'i bihi mauqufa, dan di atas manfaat dengannya diwakafkan, maksudnya dia diwakafkan dengan manfaat. Ya, semoga Allah menjadikannya seperti itu. Wa yakfiyani syarul husad, semoga Allah mencukupkanku dari kejahatan orang-orang yang hasad. wala yafdhahana yaumat tanad, dan tidak membuka aib kita di hari berbangkit, bimanihi wa karomihi, dengan kemuliaan dan keutamaannya. Innahul karimut tawwab, sungguh dia Allah yang maha mulia lagi maha menerima tobat. Ar-Raufur Rahim, Al-Wahhab, yang maha santun, yang maha penyayang, dan yang maha pemberi. Alhamdulillah, selesai. InsyaAllah kita lanjutkan Ibnu Aqil setelah sorok. Jadi kita pembahasan sorok setiap hari, ya. InsyaAllah kita mulai hari Selasa saja. Kita libur dulu sejenak. Dah libur 3 hari. Paham kan? Alhamdulillah. Terserah tuh mau jalan-jalan apa. Ada uang di Abdullah. Tadi saya baru kasih. Terserah tuh mau makan ayam. Dah? Atau mau makan ikan. Terserah. Dah? Paham gak? Mau makan di mana? Terserah juga.